Mitra bisnis, pemblokiran situs online yang dianggap radikal dan menyebabkan kekerasan menjadi pro kontra. DPR tidak setuju jika Kemenkominfo asal blokir. Namun beberapa pihak, salah satunya politisi PDIP, Masinton Pasaribu, setuju jika yang mengancam ideologi negara itu harus diblokir. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan UNPAD, Muradi. Pak Muradi, apa komentar Anda nih Pak soal ini? Iya, gini Mbak, ada tiga hal. Yang pertama, sejak Undang-Undang Anti Teror tahun 2003 ya, dengan ada DHS segala macam, kita belum pernah tuh mengatakan bahwa ISIS itu bagian dari ancaman terhadap kedaulatan negara. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh BNPT, Kominfo BNPT kemudian adalah bagian dari respon negara. Bahwa situs ini itu bukan hanya kemudian berisi soal kampanye ISIS dan sebagainya, tapi sudah merusak cara pandang publik terkait dengan isu-isu yang sifatnya lebih sensitif berkaitan dengan gerakan teror. Saya pikir dengan asumsi bahwa BNPT pada akhirnya merekomendasi ke Menkominfo untuk memblokir 22 situs tersebut, saya pikir itu langkah yang tepat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa kita ini bagian dari skema global terkait dengan global anti-teror ya. Perang global anti-teror, jadi war global anti-teror itu kemudian juga sampai hari ini kita nggak di Indonesia ya, itu kemudian berkembang subur, ada proses di mana saya nyebutnya itu metamorfosis ya, dari kemudian DITI, kemudian ada GI, kemudian MMI, dan terakhir kemudian berkembang menjadi sekarang jadi ISIS. Proses tahapan ini agak luput dari pemerintah, karena kita kemudian terjebak dengan pendekatan yang sifatnya lebih ke pendekatan kriminal, penegakan hukum, yang kemudian pada akhirnya membuat mereka akhirnya tidak menjadi ancaman seolah-olah ya, tidak ancaman serius bagi toleransi dan rekatan bangsa ini. Nah yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa langkah ini adalah langkah yang kemudian harus diapresiasi. Karena apapun yang terjadi, itu kemudian impact-nya itu sudah luar biasa. Anda bayangkan misalnya kalau kemudian kita membiarkan saja situs itu kemudian membangun satu paham kebencian, intoleransi dan sebagainya, orang akan kemudian muncul satu pendekatan asumsi di publik bahwa tuh orang anti, katakanlah mohon maaf, anti Syiah, anti Ahmadiyah di sini tidak dilarang kok di Indonesia ini. Saya pikir ini bentuk dari preemptif ya, sebelum kemudian membesar. Karena kalau mapping tetap terorisme kan sebenarnya hanya ada di yang kuat ya, hanya di Poso. Selebihnya kan tiarap dan mungkin sedang hibernasi. Artinya kalau kemudian situs ini dibiarkan mengkampanyekan kebencian, mengkampanyekan pemakaian Islam yang sempit, maka ini akan merusak paradigma publik, paradigma generasi muda dan sebagainya. Begitu. Nah, Pak Muradi, apakah konten 22 situs tersebut frontal nih, Pak, melakukan penghasutan? Di satu sisi, kita tahu juga ideal atau tidaknya konten itu kan bersifat relatif atau sulit untuk diukur, gitu, Pak. Jadi kan memang ada tiga parameter sebenarnya yang digunakan. BNPT nanti bisa menjelaskan lebih jauh. Pertama itu parameter yang kemudian secara konsisten mengkampanyekan isu-isu soal ISIS, bukan hanya ISIS, kelompok teror lah. Itu memang itu eksplisit dan mereka kemudian menjadi situs yang kemudian jadi rujukan oleh banyak figur, banyak apa namanya masyarakat untuk kemudian melihat dinamika tersebut. Yang kedua adalah ada pengelabuan. Nah, kedua pengelabuan artinya begini, misalnya kita membangkitkan semangat anti, katakanlah anti Syiah lah kalau disebut misalnya ketika Suriah ya, seolah-olah kemudian rejim Assad ini tidak cukup baik, tidak kemudian menindas dan sebagainya. Itu tapi yang digambarkan itu bukan kemudian kejadian yang ada di Suriah maupun di Irak. Diambil contoh dari mana, kemudian seolah-olah adalah ini adalah bagian dari kekejaman rejim Syiah di Suriah gitu loh, dan mungkin di Irak. Nah yang ketiga, jadi ada pengelabuan. Nah yang ketiga adalah manipulasi. Ada udah pengelabuan dan manipulasi. Dan memang dari 22 situs ini yang saya ikuti ya, karena saya juga kadang-kadang suka gergetan juga. Ada beberapa isu yang kemudian memunculkan, ternyata dicek, oh bukan gitu loh. Dari tiga pendekatan ini, memang ada yang konsisten tiap hari, ada yang kemudian sesekali, ada yang kemudian mungkin hanya dalam satu bulan mungkin 2-3 kali. Tapi itu iramanya sama. Iramanya adalah membangun sentimen keislaman yang sempit. Tapi Pak, kabarnya pemblokiran ini dilakukan tanpa sosialisasi dulu nih Pak, dengan instansi pemilik situs. Itu bagaimana Pak? Kalau melihat berdasarkan pada keyakinan pemerintah bahwa ini sudah mengancam, tanpa ada pemikiran pun, dia bisa, pemerintah sudah bisa melakukan itu. Coba lihat di Undang-Undang Anti Teror, Undang-Undang 15 Maret 2003 itu dia bisa melakukan itu. Artinya maksud saya, sebenarnya selama pemerintahan SBY sekalipun kan, zamannya Tifatul sudah lebih dari 300 situs yang dia blokir. Gini, pemerintah kan kayak gini, yang repot nanti proses kasus terorisme besar kan BNPT, Densus gitu loh. Dan mereka punya perspektif melihat ini sebagai satu ancaman. Karena kan begini, ada di dalam konteks terorisme kan, barang terorisme ada tiga tuh Mbak. Yang pertama adalah deradikalisasi. kemudian ada namanya disengagement. Yang ketiga misalnya ada yang disebut sebagai kontraradikal. Yang tiga ini nothing, gak akan ada artinya kalau kemudian situs itu dibiarkan menampilkan, membiarkan mengkampanyekan yang sebenarnya berlawanan dengan program dari BNPT ini. Program dari Densus ini, program dari pemerintah ini. Jadi pemblokiran situs ini wajar ya Pak ya dilakukan dan bukan bentuk pembungkaman ekspresi ya Pak ya? Ya sederhana saja misalnya, kalau katakanlah misalnya mereka bisa buktikan bahwa bahwa mereka bukan situs yang kemudian menyebarkan paham-paham radikal. Ya, yang pasti BNPT, kemudian Kominfo punya data itu. Ya, saya bilang tadi, ya tiga tadi ya. Ada yang kemudian konsisten, ada yang kemudian mengelabui, dan ya gitulah. Sebenarnya memang kalau pukul rata memang tidak semua itu bisa dianggap sebagai konsisten mengkampanyekan paham radikal. Tapi dalam waktu misalnya satu minggu mereka pasti ada itu. Buat saya, ya kalau saya orang IT ya sederhana saja. Kalau mereka tidak, ya bikin aja misalnya website baru untuk bisa membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang dituduhkan oleh pemerintah gitu. Demikian Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan UNPAD, Muradi. Saya, Mandariska.